Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Taib, masih kita di kelanjutan syarah hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Al hadis. Pada bahasan sebelumnya kita sudah sampai pada dalil yang dibawakan oleh Asy'ari, yakni Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dari hadis Abi Hurairah pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan faqduru lahu pada hadis Ibnu Umar, ya, yakni dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ketika terhalang, ya, tidak bisa melihat hilal satu Ramadan dikarenakan adanya mendung atau penghalang yang lainnya, maka di saat kondisi yang demikian digenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, pada keadaan ini maka yang aula adalah berbuka, tidak boleh berpuasa. Bahkan hadis Ammar ibn Yasir yang sudah kita dengar pada pertemuan sebelumnya lebih menegaskan lagi tentang terlarangnya, ya, berpuasa pada hari yang dikatakan hari yang diragukan seperti itu. Karena ketika malam tanggal yang disilakan tanggal 30 dari bulan Sya'ban, ya, tidak bisa melihat hilal dikarenakan adanya mendung atau yang semisalnya, ada kemungkinan, ya, malam itu hilal muncul hanya saja tidak terlihat. Ini yang diistilahkan dengan hari yang diragukan atau yaumus syak. Maka Amr, ya, Ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan, ya, man shoma yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, ya, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fal fitru aula Dengan dasar ini berarti berbuka itu ada perkara yang lebih utama untuk ditempuh ya dibandingkan berpuasa. Ma lam yakun thamma sababun yurajjihu as-siyama. Selama di sana tidak ada satu sebab yang menguatkan untuk berpuasa. Tayib. Ya, selama tidak ada sebab yang merojihkan atau menguatkan untuk berpuasa, maka ya, yang lebih pantas untuk dilakukan di hari yang seperti itu adalah berbuka. Fahuwa awla limura'atil qa'idatil 'amah. Maka yang demikian lebih utama dalam rangka untuk menjaga, memperhatikan kaidah yang umum, wahia, yaitu annahu qad ya'ridu lil mafdhul ma yusayyiruhu afdhala min ghairihi. Satu kaidah umum yang dinyatakan bahwasannya terkadang datang pada suatu perkara yang mafdul, ya, datang sesuatu pada sebuah perkara yang mafdul yang kalah keutamaannya, yang dengan sesuatu tadi menjadikan afdol lebih utama ya dibanding yang lainnya. Wadhalika kama idza kana thamma ta'lifun. Yang demikian itu ya, misalnya kalau hal yang demikian dilakukan dalam rangka untuk ta'lif, ta'liful qulub, menyatukan ya hati kaum muslimin, kaum mukminin. Kita lihat contohnya di sini. Wa kana syaikhu Abdullah Aba Batin, ya salah seorang ulama dari negeri Najd, ya setelah generasi Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau yara fitrahu. Beliau berpandangan bahwa ketika tidak terlihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, tidak terlihat hilal, maka yang ditempuh adalah berbuka. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Aba Batin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walamma kana qadiyan fi Unayzah. Ketika beliau menjadi qadi di wilayah Unayzah, wilayahnya Syekh Utsaimin, kana ya'malu bi ra'yihi. Beliau beramal dengan apa yang menjadi pendapat beliau, bahwa pada kondisi hari yang seperti itu tidak berpuasa. Kemudian falamma raha ila Buraidah. Ketika beliau ya kembali ke Buraidah, wa kana qadiyan, ya, wa kana qadiyan, dan adalah yang menjadi qadhi ya tilmiduhu, murid beliau, yakni Asy-Syaikh Sulaiman ibn Muqbil. Wa kana, dan beliau yakni Syekh Sulaiman ibn Muqbil ya yara siyama dzalikal yaum. Ya, berbeda dengan pendapat gurunya. Kalau beliau ya berpendapat bahwa pada hari yang demikian berpuasa. Ya, kedudukan beliau Syekh Sulaiman ini sebagai qadhi. Ya, sebagai hakim. Baik. Fatabahu Asy-Syaikh Abdullah Aba Batin ala ra'yihi. Maka pada kondisi yang demikian Syekh Abdullah Aba Batin mengikuti apa yang menjadi pendapat dari qadhi, yang itu muridnya sendiri, ini Syekh Sulaiman ibn Muqbil, karena ya, posisi atau kedudukan Syekh Sulaiman ini sebagai qadhi, ya, sebagai ya, wakil dari pemerintah. Taib, ya, di mana kaum muslimin, ya, mengikuti hakimnya, mengikuti penguasanya. Faqila lahu fi dzalika, maka ditanyakan kepada beliau dalam perkara tersebut, ya, karena ya, kaum muslimin tahu bahwa Syekh Abdullah Ababatin sendiri berpendapat tidak berpuasa. Namun kenapa ketika itu justru beliau menjalankan puasa? Ya, tatkala yang menjadi hakim adalah Syekh Sulaiman ibn Mukbil. Faqala, maka beliau menjawab, al-khilafu syarrun wal ijtima'u khairun. Perselisihan itu jelek, sementara ijtima', ya, bersatu, persatuan itu adalah kebaikan. Ini contohnya. Jadi pada kondisi yang demikian, ya, diterapkan oleh beliau kaidah tersebut. Yani suatu perkara yang mafdul, ya, kalah keutamaannya, ya, terkadang didahulukan untuk dilaksanakan karena adanya perkara yang lain yang menjadikan hal tersebut afdol untuk dijalankan. Contohnya di sini dalam upaya untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin, ya, beliau mengalahkan pendapat pribadi beliau. Kemudian wahakadha kama waqa'a ibn Mas'udin ma'a Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud bersama dengan Utsman ibn Affan, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, di masa Utsman sebagai khalifah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innahu lamma atamma Utsmanus salata fi Mina shalla khalfahu Ibnu Mas'udin. Bahasanya ketika Utsman radhiyallahu an menyempurnakan salat di Mina, ya, salat-salat yang rubaiyah, beliau laksanakan 4, ya, sebagaimana sifat asalnya. Sementara yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari beliau di Mina, ya, beliau melaksanakan qasar, ya, tanpa dijamak. Ibnu Mas'ud demikian juga para sahabat yang lainnya mengingatkan Utsman, ya, dan menunjukkan di sini bahwa apa yang menjadi ijtihad beliau itu tidak disepakati oleh para sahabat yang lain, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, di antara yang menjadi alasan Utsman dikarenakan semakin banyaknya muslimin yang baru-baru yang ikut dalam pelaksanaan haji tersebut. Sementara ada sisi kekhawatiran beliau, jangan sampai mereka orang-orang yang baru masuk Islam itu menyangka bahwa sholat zuhur, sholat asar, ya, sholat isya itu hanya 2 rakaat. Namun alasan tersebut, ya, disanggah, dibantah oleh para sahabat, artinya alasan yang lemah, ya. Dan Utsman mengakui hal yang demikian. Namun pada peristiwa tersebut, Ibnu Mas'ud demikian juga para sahabat yang lain tetap sholat, ya, di belakang Utsman, ya, mengikuti 4 rakaat. Wa kana yaqulu, ya, dan Ibnu Mas'ud menyatakan ketika itu, laita hadhi min 4 rakaatin rak'atani mutaqabbalatani. Tuh, ya, seandainya bagianku dari 4 rakaat yang aku laksanakan, ya, di belakang Utsman tersebut, ya, adalah 2 rakaat ya, yang mutaqabbalatan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dilaksanakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqila lahu, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud ketika itu, lima la tanfaridu wa taqsuru, lah kenapa kok engkau tidak menyendiri dan engkau laksanakan dilaksanakan secara qasar saja salat-salatmu. Tayyib, faqala, maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, la, al khilafu syarrun. Ya, tidak, karena yang namanya perselisihan itu syarr, ya, sesuatu yang jelek. Tayyib. Ya. Nah, demikian juga ya yang dianjurkan ataupun yang dihasung oleh para ulama ya terkait dengan permasalahan adanya ya, pendapat tentang permasalahan matla, ya, permasalahan tempat ya terbitnya hilal, di mana ya sebagian ulama berpendapat jika telah terbit hilal di sebuah tempat maka berlaku bagi seluruh kaum muslimin di belahan bumi yang manapun. Ya, di antara para ulama di masa kita yang mengikuti pendapat ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, bagaimana yang beliau sebutkan ya, pendapat beliau dalam Tamamul Minnah. Sementara ya, sebagian ulama yang lain, kalau di masa kita, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, ya, berpendapat dengan bahwa di setiap daerah atau tempat memiliki matla sendiri. Ya, dengan dalil yang ada yang dipegang oleh para ulama tersebut, kisah Ibnu Abbas dengan Quraib, ya, di mana Quraib ini, ya, datang dari Syam dan hilal terlihat di negeri Syam sehari sebelum yang dilihat di Madinah. Tayyib. Ya. Dan ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya menyatakan kami tetap ya melaksanakan hilal melaksanakan puasa sesuai dengan hilal yang kami lihat di Madinah. Ya, hingga ya genap yakni 1 bulan 30 hari ya atau terlihat hilal bulan Syawal. Ya, dengan dasar inilah dijadikan ya pendapat sebagian ulama bahwa setiap tempat memiliki matla tersendiri. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat ini ternyata di sisi yang lain para ulama tersebut sepakat bahwa kaum muslimin yang pada kondisi sekarang ya mereka memiliki pemerintah yang sendiri-sendiri, misalnya ya yang berdekatan di sini Indonesia, terus Malaysia, ya mana lagi, Brunei, ya itu negeri-negeri Islam, ya istilah negeri Islam ya yang ini dilihat dari apa yang dominan dari syiar-syiar yang ada di negeri tersebut. Alhamdulillah, seperti negeri kita, ya, syiar-syiar Islam, semisal azan, ya, dan yang lainnya, ini sesuatu yang ma'ruf, masyhur. Nah, ketika negara-negara ini, pemerintahnya menetapkan, ya, masuknya Ramadan yang mungkin berbeda antara Malaysia, Indonesia, ya, kemudian tadi satunya mana? Bangladesh, seperti itu. Maka masing-masing muslimin di negeri-negeri tadi, ya, beramal dengan apa yang menjadi keputusan pemerintahnya. Itu yang difatwakan oleh para ulama kita, baik yang berpendapat dengan satu matla, ataupun yang berpendapat tiap tempat memiliki matla tersendiri. Apa alasannya? ya, dalam rangka untuk semakin meminimalkan ya perpecahan di antara kaum muslimin dan menyatukan hati mereka. Ya, sehingga pada kondisi yang demikian pendapat yang dipegangi oleh seorang ya diabaikan untuk hal yang lebih aslah tersebut, lebih besar manfaatnya. Taib. Dan kita pun bisa merasakan adanya perbedaan ya awal masuk Ramadan ataupun perbedaan ketika melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini menjadi masyakil tersendiri ya di semua negeri. Sebagai contoh misalnya ya, sebagian saudara kita sudah ya salat Idul Adha. Ya, sebagiannya bingung ini kurbannya dipotong hari ini atau besok. Seperti itu. Ya. Ya, sementara dari pemerintah belum ya, kalau dipotong hari ini jangan-jangan nanti enggak sah sebagai hewan kurban seperti itu. Baik. Ya. Ya, seandainya ya kaum muslimin mereka mengikuti apa yang jadi keputusan ya pemerintahnya, ya tentu yang demikian lebih baik, lebih menjadikan satunya hati-hati mereka. Kemudian kata Ali Imam As-Sa'di rahimahullah au kama qala. Ini beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud secara makna. Wa li hadza qala ta'ala, atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua ya berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yakni agama ini ataupun Al-Qur'an. Karena pada dasarnya menjadi dasar agama ini adalah kitabullah Al-Qur'an. Semua kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Wala tafarruqu, dan jangan kalian berpecah belah, yakni meninggalkan tali Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama ini. Kata beliau, fal ulama'u rahimahumullah, maka para ulama rahimahumullah, yura'una al-masaliha, mereka benar-benar memperhatikan kemaslahatan, wa yuqaddimuna ar-rajiha minha, dan mereka mengedepankan mana yang lebih rajih, lebih kuat dari maslahat-maslahat yang ada. Ya, termasuk ya, dalam hal ini yani maslahat yang lebih luas ya, manfaatnya itu lebih didahulukan dibandingkan maslahat yang kembalinya kepada person atau pribadi tertentu. Kita masuk hadis yang ketiga. Al hadis salis عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Ya, sesuai dengan dhabat yang di sini dengan fathah, فإن في السحور بركة. Dengan lafaz yang lain datang dalam bentuk yakni di dhammah. Ini tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya seperti wudu dengan wudu. Ya. As-sahur artinya makanan yang dimakan di waktu sahur. Adapun as-suhur ya perbuatan ya makan yang dilaksanakan di waktu sahur, ya waktu yani akhir malam. Jadi kalau dengan dhammah suhur itu perbuatannya, kalau dengan fathah sahur yani makanan yang dimakan di saat sahur. Sebagaimana wudu itu yani air yang digunakan untuk berwudu, adapun wudu perbuatannya. Hendaklah kalian semua melaksanakan makan sahur. Ya, karena sungguhnya pada makanan sahur itu ada barokah. Ini dengan fathah. Hendaklah kalian semua makan sahur, karena sungguhnya pada perbuatan makan sahur itu ada keberkahan. Apa yang dimaksud dengan barokah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa makna al-barakah yani al-khairu al-kathiru ad-da'imu, yani kebaikan yang banyak dan da'im, yang langgeng, yang abadi, lestari. Itu yang dimaksud dengan barakah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadithi Anasin radhiyallahu anhu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata beliau rahimahullah, fihi istihbabu as-sahur, atau bisa juga istihbabu as-suhur. Di sini menunjukkan di antara faedah dari hadis ini, di sunnahkannya untuk melakukan makan sahur. Wasababu barakatihi, adapun di antara sebab keberkahannya, ya, annahu ta'atullahi wattiba'un li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dengan seseorang melakukan makan sahur, ya, kenapa ini menjadi keberkahan? Karena dia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ya, yang namanya ketaatan termasuk di dalamnya ittiba kepada Rasul adalah kebaikan yang maslahatnya bukan sebatas didapatkan oleh seorang di dunia ini, yang bahkan di akhirat kelak. Kemudian wahwa, yani as-sahur ataupun as-suhur, min akbaril mu'inati ala siyami wal qiyami wa salatil fajr kama huwa musyahad. Bahasanya makan sahur ini termasuk di antara sebesar-besar hal yang menolong atau membantu orang yang berpuasa untuk menjalankan puasanya. Ya, karena kita sendiri bisa merasakan di sini katakan kama huwa musyahad, sesuatu yang bisa disaksikan. Ya, seseorang yang berpuasa dalam keadaan makan sahur, ya, sebelum berpuasanya dengan yang tidak makan sahur, ya, niscaya akan merasakan perbedaan di dalam semangat menjalankan puasanya. Ya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa betul-betul makan sahur ini menjadi mu'in, ya, menjadi penolong bagi seorang yang berpuasa untuk bersemangat, ya, memiliki nasyat di dalam menjalankan puasanya. Demikian pula wal qiyam, ya, dengan dia yakni melaksanakan makan sahur ini menjadi penolong bagi dia untuk bisa menjalankan qiyamul lail. Ya, menjalankan qiyamul lail. Mungkin saja biasanya seorang ya tidak salat tarawih berjamaah dengan ya kaum muslimin yang menjalankan ya salat tarawih di awal malam, ya setelah salat isya. Ya, dia memilih untuk salat sendiri di akhir malam. Maka dengan seseorang menjalankan makan sahur ini, dia terbantu untuk bangun ya sebelum masuk waktu subuh. Demikian juga dengan makan sahur ini akan menjadi penolong bagi dia untuk bisa menjalankan salatul fajr, ini salat subuh, ya, pada waktunya. Ya, karena dengan dia menjalankan makan sahur, terlebih lagi jika dia mengakhirkannya sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak tertinggal dari menjalankan salat subuh secara berjamaah dengan kaum muslimin. Baik, ini di antara sekian faedah dengan melaksanakan makan sahur. Jadi selain menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga akan menjadi penolong dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, ya secara khusus ibadah puasa, demikian juga termasuk di dalamnya salat. Selanjutnya, wa min barakatihi, termasuk di antara keberkahan yang ada pada makan sahur, annahu idza nawabihi al-insanu ataqawiya ala ta'ah kana ibadatan. Bahasanya kalau seorang dengan melaksanakan makan sahur tersebut, ya, dia barengi dengan niat untuk menguatkan fisiknya dalam menjalankan ketaatan, ya, jadi bukan hanya sekedar ya tujuannya untuk makan, namun lebih daripada itu, ya, dia dengan makannya untuk agar lebih kuat dalam menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah puasanya ataupun ya ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangkaian puasa tadi, ya, termasuk qiraatul Quran ataupun salat-salat sunnah. Maka dengan makan sahurnya tersebut, kana ibadatan, ini menjadi sebuah peribadatan tersendiri. Ya, menjadi peribadatan tersendiri. Karena itu, ya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka ghairihi minal adat. Ya, sebagaimana yang lainnya dari hal-hal yang pada asalnya itu sesuatu yang sifatnya adat, kebiasaan saja. Ya, contoh misalnya seseorang tidur. Ya. Tidur ini adalah hal yang sifatnya adat, ya. Bukan sebuah keharusan seorang harus tidur. Ya, silakan mau tidur atau tidak tidur. Namun kalau seorang dengan tidurnya dia niatkan, ya, supaya nanti kalau sudah bangun akan lebih kuat lagi dalam menjalankan ketaatan, maka dengan tidurnya tersebut dia mendapatkan pahala. Atau dengan tidurnya dia niatkan untuk menghindari hal-hal yang akan menyeret kepada kemaksiatan, maka dengan tidurnya dia pun mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Baik. Jadi ini satu yang pada asalnya adat, itu bisa menjadi ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Dari sinilah ya para ulama mereka mengatakan bahwa ya ahlul yaqdhah, orang yang hatinya itu ya sadar, ya, sehingga apa yang dia lakukan dari aktivitas senantiasa dia menata niat begitu, ya, yaj'aluna 'adatan 'ibadatan, mereka menjadikan hal-hal yang sifatnya adat, kebiasaan itu menjadi ibadah di sisi mereka. Ya, tadi contohnya misalnya makan, tidur, ataupun yang lainnya dari hal yang pada asalnya itu adalah sesuatu yang sifatnya kebiasaan, ya, namun bisa menjadi lahan pahala baginya. Sebagaimana sebaliknya, wa ahlul ghaflah, ya, orang yang lalai hatinya, yaj'aluna al-ibadata, mereka menjadikan perkara yang ibadah itu adatan, ya, hanya kebiasaan semata. Ya, jadi seorang bisa saja misalnya secara refleks, ya, ada azan, selesai azan, ya, dia ambil wudu. Namun, ya, ketika dia menjalankan wudu itu pikirannya kemana-mana, ya, sehingga dia menjalankan wudu itu karena faktor kebiasaan saja. Demikian juga dalam sholatnya, ya, mengangkat tangan kemudian meletakkan tangan di dada, dia membaca doa iftitah. Namun dalam keadaan ya hatinya kemana-mana. Jadi sesuatu ya dia laksanakan dari perkara-perkara ibadah tersebut, namun dalam keadaan hatinya tidak mengiringinya. Ya, ini ya kondisi ahlul ghaflah semisal itu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari kalangan ahlul yaqzah, ya. Kemudian walahu khassatun la tujadu fi ghairihi minal aqli wasyurbi. Pada makan sahur ini ada suatu kekhususan yang tidak didapati pada makanan yang lainnya atau perbuatan yang lainnya dari makan dan minum. Ya, ini kekhususan makan sahur. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa haqiqatis suhur, ya, hakikat dari makan sahur huwa al-aklu wasyurbu fi waqtis sahar. Adalah makan dan minum di waktu sahar, yakni akhir al-lail, ya, akhir dari malam. Ya, jadi makan dan minum di waktu sahar. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya, apa saja yang, ya, kita memang membutuhkannya untuk makan ataupun minum, tidak harus, ya, nasi, ya, yang penting akan, ya, menjadi sebab kekuatan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Jika kita, ya, memiliki kemampuan untuk, ya, menyertakan dalam makan sahur kita, ya, yakni buah korma, tentu fabiha wa ni'mah. Selain kita, ya, niatkan, ya, untuk mencontoh Nabi SAW, ya, juga, ya, kita berupaya, ya, untuk jadi memilih makanan yang memiliki, ya, keutamaan, ya, dibandingkan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya atau cukup. Al hadis ar-rabi, hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu an Zaid bin Tsabit radhiyallahu an qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, yakni Zaid ibn Thabit berkata, kami, ya, melaksanakan makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau bangkit untuk salat. Jadi salat subuh. Qala Anas, Anas berkata, ya, qultu li Zaid, aku bertanya kepada Zaid. Zaid ibn Thabit, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa, ya, rentang waktu antara azan dengan sahur. Yani azan dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala qadra 50 ayah. Ya, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk bisa membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat. Yang dimaksud di sini, yakni bacaan yang pertengahan, ya, bukan bacaan yang cepat ataupun bacaan yang lambat, bukan, tapi bacaan yang pertengahan. Yang dimaksud di sini, yakni dari akhir, ya, akhir, yakni selesainya makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke adzan ini, bukan mulai dari awalnya. Jadi kadar 50 ayat tersebut bukan dihitung dari awalnya, tapi dari selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur, ya, hingga ke azan, yang dimaksudnya ini azan subuh. Yaitu kadar membaca sekitar 50 ayat. Ya, dengan bacaan yang pertengahan dan kalau dengan hitungan menit, oh, ya, antara, ya, 5 sampai 10 menit, ya. antara 5 sampai 10 menit. Dan di sini menunjukkan tentang yakni ya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan makan sahur. Nah, sebagian muslimin dengan hadis ini justru beralasan bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan ya adanya syariat imsak. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sebelum datang waktu subuh katanya. Padahal tidak demikian. Ya hadis ini menunjukkan ya yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Karena beda antara imsak yang mereka tetapkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur ini. Imsak yang mereka tetapkan, mereka melarang untuk kaum muslimin makan setelah apa? Ya, setelah mereka menetapkan imsak itu yang sekitar 10 menit sebelum waktu subuh. Yang ini berarti melarang pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya tidak melarang dan menetapkan suatu perkara ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syarah hadis ini insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.